بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، hadirin jamaah Masjid Darul Ihsan Geger Kalong Bandung, para pendengar Radio Reja Bandung, Reja Cileungsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, dan beberapa radio sunnah lain di seluruh Indonesia, Al-Bayan Cianjur, Riyadul Jannah, Tasikmalaya, RIS Kebumen, Suara Kalbu di Irian Jaya, Amuba di Pangkal Pinang, Raja Lampung, Pontianak, Berau, dan beberapa radio lain yang tidak bisa kita sebut semuanya. Juga pemirsa TV Roja di mana saja Anda berada, pemirsa melalui channel Facebook dan channel YouTube Radio Roja Bandung, pendengar melalui streaming radio manapun dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, sore ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian Kitab Tauhid. Pembahasan kita sudah sampai pada bab Maja'a fi Munkiril Qadar. Bab yang menjelaskan orang-orang yang mengingkari takdir. Sudah diterangkan, mengingkari takdir bisa kufur. Karena termasuk salah satu di antara rukun iman. Kedua, takdir ini dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, dipertegas oleh Nabi SAW dalam banyak hadisnya yang sahih. Orang yang tidak beriman kepada takdir, amal-amalnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu dalilnya adalah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "Walladhi nafsu ibni Umar biyadih, law kana li ahadihim mithlu Uhudin dhahaban thumma anfaqahu fi sabilillah ma qabbalahu Allahu minhu hatta yu'mina bil qadar." Demi Allah yang jiwa Ibnu Umar berada dalam genggaman tangannya, seandainya orang-orang yang mengingkari takdir itu memiliki emas sebesar gunung Uhud, lalu dia infakkan di jalan Allah, maka Allah tidak akan menerima infaknya itu, sehingga dia beriman kepada takdir. Jadi infak sebesar gunung Uhud berupa emas, pasti nilainya tinggi, besar, pahalanya pasti besar, menolong jutaan orang, itu ditolak hanya karena orang itu tidak beriman kepada adanya takdir. Berdasarkan hal itulah, maka wajib beriman kepada takdir. Yang menjadi dalil, kata Ibnu Umar, "Karena aku mendengar ayahku yaitu Umar berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat kedatangan seorang tamu. Rambutnya sangat hitam, pakaian sangat putih, bertanya tentang empat hal: Islam, iman, ihsan, dan hari kiamat." Islam dijawab, melahirkan rukun Islam. Ketika ditanya wa akhbirni anil iman, beritahukan kepadaku tentang iman. Nabi SAW menjawab, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Iman adalah engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir, baik yang baiknya ataupun yang buruknya. Pentingnya iman kepada takdir dalam hadis ini dilihat dari diulangnya fi'il antu'mina. Coba perhatikan, hadis ini menyatakan iman itu antu'mina billah, kamu beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan kepada para malaikatnya. Ketika menyebut malaikat, kitab, rasul, dan hari akhir, tu'minanya itu tidak diulang, tapi memakai waw ataf. Tapi pas menjelaskan takdir, diulang fi'ilnya, wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Dan kamu beriman kepada takdir, baik yang baiknya ataupun yang buruk. Berkata Syekh Al-Utsaimin, huna a'adal fi'la walam yaktafi biwawil ataf li'annal imana bil qadar muhimmun faka'annahu mustaqilun bira'sih. Kata beliau, di dalam hadis ini diulang fi'il. Fi'il yang dimaksud antu'mina, diulang. Tidak dicukupkan dengan waw ataf seperti menyebut malaikat, menyebut kitab, menyebut rasul, menyebut hari kiamat. Itu cukup waw ataf. Tapi pas takdir diulang, wa antu'mina bil qadari. Kenapa? Karena beriman kepada takdir super penting, dan dia seolah-olah merupakan keimanan yang berdiri sendiri. Makanya dihususkan penyebutannya, ya. Nah, inilah pentingnya beriman kepada takdir. Apa yang dimaksud beriman kepada takdir? Beriman kepada takdir itu adalah beriman kepada seluruh ketetapan Allah, baik yang berkaitan dengan perbuatan Allah itu sendiri ataupun yang berkaitan dengan perbuatan selain Allah. Perbuatan Allah, ya ketetapan Allah. Perbuatan selain Allah, ya perbuatan makhluknya. Seluruh perbuatan Allah, takdir Allah. Seluruh perbuatan makhluk, juga takdir Allah. Makhluknya itu sendiri ciptaan Allah, perbuatan makhluknya itu sendiri ciptaan Allah. Karena Allah yang menetapkannya. Allah menyatakan dalam Al-Quran, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kalian dan menciptakan apa-apa yang kalian lakukan. Kaliannya ciptaan Allah, makhluk. Apa yang kalian lakukan juga ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, juga makhluk. Jadi takdir ini menyangkut perbuatan Allah, seperti mengatur hujan, mengatur badai, mengatur kemarau atau tidaknya, mengatur tiupan angin, mengatur rizki manusia, ataupun perbuatan selain Allah. Perbuatan makhluknya termasuk perbuatan manusia. Maknanya adalah Allah telah menetapkan dan mencatatkan sebelum langit dan bumi ini diciptakan, 50 ribu tahun sebelumnya. Jadi langit dan buminya belum ada. 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi ada, Allah telah tetapkan seluruh kejadian yang akan terjadi di alam jagat raya ini. Dan sudah kita maklumi ya bahwa tidak ada pencatatan kecuali setelah adanya ilmu. Karena kalau tidak ada ilmu, dia enggak akan tahu apa yang harus dicatat. Kalau umpamanya dicatat berarti mengetahui tentang apa yang dia catat. Jadi Allah mencatatkan seluruh yang terjadi menunjukkan Allah sudah mengetahui seluruh yang akan terjadi tersebut. Setelah diketahui baru dicatatkan. Jadi ilmu lebih dahulu daripada catatan, ya. Nah, apakah seluruh yang Allah ketahui dicatat? Jawabnya tidak. Tidak seluruh yang Allah ketahui dicatat, tapi semua yang dicatat pasti sudah diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Karena yang dicatat hanya sampai hari kiamat. Inna awwalama khalaqallahu al-qalam. Thumma qala lahu uktub. Qala famadha aktub? Qala uktub kulla syai'in hatta qiyamis sa'ah. Sesungguhnya makhluk yang pertama kali diciptakan adalah qalam. Qalam bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Makna qalam apa? Pena. Pulpen. Itu yang pertama kali Allah ciptakan. Lalu Allah berfirman kepada qalam ini, catat olehmu. Si qalam bisa bicara. Atas kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Dia bertanya, apa yang harus aku catat? Allah menyatakan, catat olehmu segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Hanya sampai hari kiamat. Apakah setelah kiamat ada kejadian? Tentu saja ada dan jauh lebih banyak dibanding kejadian sebelum hari kiamat. Karena usia, waktu di hari kiamat jauh lebih panjang dibanding usia sebelum kiamat. Kehidupan di alam dunia ini kan akan ada akhirnya ya. Kapan akhirnya? Ketika alam jagat raya ini hancur pada hari kiamat. Adapun setelah hari kiamat, nanti seluruh manusia, jin, malaikat dibangkitkan kembali, bahkan binatang dibangkitkan kembali. Cuma nanti binatang mah dikembalikan jadi apa? Jadi tanah, tidak langsung, tidak terus diproses ke surga atau ke neraka. Adapun jin dan manusia diproses langsung ke surga atau ke neraka. Sampai berakhir di surga dan di neraka. Mereka hidup di dua alam ini secara abadi. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Tidak ada akhir waktu. Jadi dengan demikian, karena waktu hidup setelah kiamat jauh lebih lama, bahkan tidak ada akhirnya, maka kejadian-kejadian setelah kiamat jauh lebih banyak. Dan jauh berbeda dengan kejadian yang ada di alam dunia. Itu tidak dicatatkan. Allah tahu enggak? Ya pasti tahu. Kenapa Allah tahu? Karena Allah lah yang menetapkan seluruh kejadian tersebut. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, "Laisa kullu ma'lumin lillahi subhanahu wa ta'ala maktuban." لِأَنَّ الَّذِي كُتِبَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُنَاكَ أَشْيَاءُ بَعْدَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَثِيرَةٌ أَكْثَرُ مِمَّا فِي الدُّنْيَا هِيَ مَعْلُومَةٌ إِنَّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَكِنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ أَنَّهَا مَكْتُوبَةٌ. Tidak semua yang diketahui oleh Allah dicatatkan. Tapi sekali lagi, semua yang dicatat pasti diketahui oleh Allah. Tapi tidak semua yang Allah ketahui dicatatkan. Karena yang dicatat hanya kejadian yang sampai pada hari kiamat. Dan banyak kejadian lain setelah hari kiamat lebih banyak daripada kejadian di alam dunia. Itu semua diketahui oleh Allah, Tapi Al-Quran dan As-Sunnah tidak pernah menerangkan bahwa kejadian setelah kiamat juga dicatat di Lauhul Mahfud. Tidak. Jadi semua yang dicatat pasti diketahui oleh Allah, tapi tidak semua yang diketahui oleh Allah dicatat. Enggak ya? Oleh karena itulah maka berkata para ulama tentang takdir ini, innahu sirrun min asrarillah wa huwa kadzalika lam yudli'illahu 'alaihi ahadan la malakan muqarraban wala nabiyyan mursalan illa ma auhahu Allahu azza wa jalla ila rusulihi aw waqa'a fa alima bihin nas wa illa fa innahu sirrun maktumun. Takdir ini adalah salah satu di antara rahasia-rahasia Allah. Tidak Allah beritahukan takdir ini kepada seorang pun, termasuk kepada malaikat yang dekat ataupun kepada nabi yang diutus. Enggak, takdir ini enggak Allah beritahukan, kecuali pemberitahuan yang Allah beritahukan melalui wahyu kepada para rasulnya, atau yang sudah terjadi barulah manusia mengetahuinya. Oh, itu takdir Allah, makanya terjadi. Jadi malaikat tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Para nabi juga begitu. Tapi kok ada nabi menyatakan nanti di akhir zaman akan begini, begini, begini. Yaitu sebagian kecil yang Allah beritahukan kepada nabi melalui wahyu. Tapi umumnya tidak. Kita kan pernah menjelaskan tanda-tanda kiamat ya, baik tanda kecil ataupun tanda besar. Itu sudah terjadi belum? Belum. Nanti. Nah, tapi kenapa nabi tahu? Diberitahu oleh Allah melalui wahyu. Tapi kadang hanya global, kadang ada sedikit rinci, dan tidak semuanya. Barulah kita mengetahui bahwa nanti di akhir zaman akan begitu, akan begitu, akan begitu. Selama tidak ada wahyu, selama kejadian yang ditakdirkan itu belum terjadi, selama itu takdir tetap rahasia yang tersembunyi bagi Allah SWT. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Luqman 34, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa la tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Jiwa manapun tidak mengetahui apa yang akan dia lakukan esok. Jiwa manapun tidak mengetahui di bumi mana dia akan mati. Planning boleh, rencana boleh, tidak dilarang. Besok saya rencana bangun jam sekian, pergi jam sekian, terus melakukan perbuatan ini, rencana ada. Tapi apakah yang terjadi sesuai persis dengan yang kita rencanakan? Belum tentu. Kita tidak tahu. Tetap menjadi misteri, menjadi rahasia. Allah menyatakan wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Satu jiwa manapun tidak mengetahui apa yang akan dia lakukan besok, dan jiwa manapun tidak tahu di bumi mana dia akan mati, di tempat mana, di kota mana, di kampung mana, dalam keadaan bagaimana, jam berapa, hari apa, tidak ada yang tahu. Itu misteri dan itu takdir. Itu menjadi rahasia yang hanya diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Berdasarkan hal itulah, bila takdir adalah rahasia yang tersembunyi, maka ini menjadi hujah, argumentasi untuk menyalahkan orang-orang yang melakukan maksiat karena takdir. Berkata Syekh Utsaimin rahimahullah, wa idza qulna innahu sirrun maktumun fa inna hadzal qaul yaqta'u ihtijajal 'asi bil qadari 'ala ma'siyatihi. لأننا نقول لهذا الذي عصى الله عز وجل وقال هذا مقدر علي نقول له ما الذي أعلمك أنه مقدر عليك حتى أقدمت أفلا كان الأجدر بك أن تقدر أن الله تعالى قد كتب لك السعادة وتأمل بعمل أهل السعادة لأنك لا تستطيع أن تعلم أن الله كتب عليك الشقاوة إلا بعد وقوعه منك كذا شيخ العثيمين Kalau kita meyakini bahwa takdir itu misteri yang tersembunyi, rahasia yang tersembunyi, keyakinan ini menjadi hujah yang telak bagi orang-orang yang melakukan kemaksiatan dengan alasan takdir. Kenapa kamu maksiat? Ini kan takdir, Allah mentakdirkan saya untuk maksiat. Kan gitu ya? Makanya jangan dicela dong. Kita katakan kepada orang itu, ya, dari mana kamu sebelum maksiat itu dilaksanakan, dari mana kamu tahu bahwa kemaksiatan kamu ini adalah sesuatu yang Allah takdirkan untukmu sebelum kamu berbuat. Umpamanya, kayaknya nanti malam saya akan maksiat, Allah sudah mentakdirkan saya bermaksiat. Kita tanya dari mana tahu bahwa takdir Allah untuk kita, untuk kamu nanti itu bermaksiat nanti malam. Kan gak tahu ya. Nah jelas tidak tahu. Kenapa tidak ngomong begini lalu berikhtiar untuk melakukan apa yang diomongkannya? Kayaknya nanti malam Allah mentakdirkan saya ibadah dan amal soleh tuh. Maghrib, Isya, sampai Isya di masjid. Ba'da Isya pulang saya akan baca Al-Quran sampai jam 10. Jam 2 saya bangun, kemudian tahajud sampai subuh. Kayaknya saya ditakdirkan untuk demikian. Kenapa enggak ngomong begitu dan diusahakan untuk melakukan apa yang diomongkannya itu? Mending kita memilih ibadah amal soleh ya. Mati dalam keadaan demikian lalu berkata inilah takdir Allah untuk saya daripada bermaksiat berdosa mati dalam keadaan demikian kemudian masuk ke dalam neraka kemudian kita bilang saya memang sudah ditakdirkan oleh Allah masuk neraka. Sing mending yang pertama atau yang kedua? Mending yang pertama tadi ya. Jadi ya, karena kita tidak tahu bagaimana takdir kita nanti, maka jangan berpikir tentang takdir kita di masa yang akan datang. Fikirkan apa usaha kita agar di masa yang akan datang takdir Allah kepada kita itu bagus, baik, dan benar. Allah berfirman di dalam Al-Quran, فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ فَالْقَوْلُ بِأَنَّ الْقَدَرَ سَرٌّ مِنْ أَسْرَارِ اللَّهِ مَكْتُومٌ لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ إِلَّا بَعْدَ وُقُوعِ الْمَقْدُورِ تَطْمَئِنُّ لَهُ النَّفْسُ وَيَنْشَرِحُ لَهُ الصَّدْرُ وَتَنْقَطِعُ بِحُجَّةِ الْبَاطِلِ. Allah berfirman, falamma zaghu, ketika mereka manusia menyimpang, azaghallahu qulubahum, Allah pun menyesatkan hati-hati mereka. Jadi Allah berbuat sesuai dengan respon orang terhadap syariat Allah. Kata Allah, kamu istiqamah, jangan bolak-belok. Pas belok, Allah belokkan dia ke arah yang dia kehendaki. Ya, maka ucapan atau keyakinan bahwa takdirlah salah satu rahasia Allah yang tersembunyi yang tidak bisa diketahui kecuali telah terjadi menimbulkan ketenangan ke dalam jiwa kita, lapanglah dada kita dan terbantahlah hujah ahli maksiat dengan yang berhujah dengan takdir tadi. Ya. Nah itulah Yang harus kita lakukan, jangan berpikir bagaimana takdir kita nanti, tapi berupayalah untuk melakukan amalan-amalan yang Allah janjikan akan memperoleh kebaikan. Ibadah, amal soleh, melakukan kebaikan, menghindari dosa dan maksiat, itulah yang harus dilakukan. Wa qawluhu khairihi wa syarrih. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa takdir itu ada yang baik, ada yang buruk. Wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Kamu beriman kepada takdir baik yang baiknya ataupun yang buruknya, menunjukkan bahwa takdir itu ada yang baik dan ada yang buruk. Yang baik kita syukuri, takdir buruk harus kita sabari. Kita bersabar menghadapi takdir yang buruk. Kata siapa ada takdir yang buruk? Bukankah takdir itu ketetapan Allah? Ya, kalau begitu ada dong ketetapan Allah yang buruk. Ini kesimpulan yang super keliru. Padahal sedikit agak masuk akal, sedikit ya, banyaknya tidak. Betulkah ada takdir yang buruk? Tergantung makna dari takdir yang buruk di sana apa. Dalam kata takdir ada dua hal yang terkandung tuh. Pertama, ketetapan Allah. Allah menetapkan kejadian itu. Itu takdir. Kedua, al-maqduru alaih, kejadian yang Allah takdirkan. Jadi ada dua hal, ada ketetapan, ada kejadian. Dua-duanya disebut takdir. Adapun takdir dalam arti ketetapan Allah, itu pasti baik, gak ada yang buruk. Adapun yang kedua, takdir dalam arti kejadian yang Allah tetapkan, mungkin itu buruk. Kenapa dikatakan buruk? Karena menimbulkan penderitaan, kesedihan, kesulitan, madharat kepada orang yang mengalaminya. Contoh takdir-takdir yang buruk, ya musibah ya. Ya kecelakaan, kematian orang yang kita cintai, hinaan orang atas diri kita, kita kehilangan uang atau barang yang berharga, membuat kita sedih apa enggak? Ya, membuat kita sedih. Kejadian itu menurut kacamata kita, sudut pandang kita, baik atau buruk? Buruk. Musibah menurut kacamata kita buruk. Karena apa? Membuat kita susah dan menderita. Itulah yang dimaksud dengan takdir yang buruk. Takdir yang buruk maknanya kejadian-kejadian yang menyengsarakan manusia. Siapa yang menetapkan kejadian itu? Allah. Nah, ketetapan Allah yang menetapkan kejadian yang buruk tadi, pasti itu mah baik. Dan saya sering memberikan contoh. Contoh apa? Contoh kasus dalam kehidupan di dunia. Yang sering saya beritahukan dokter ya. Ketika ada pasien yang mengalami keluhan begini, begini, begini. Dokter harus menetapkan keputusan yang menurut kacamata pasien merugikan. Kata dokter, itu mah harus disuntik, siapkan jarum yang tajam, panjang. Masukkan obat ke dalamnya ya. Jos. Disuntik, sakit apa tidak? Sakit. Itu baik apa buruk bagi si pasien karena sakit yang dideritanya akibat ditusuk oleh jarum? Buruk. Setiap pasien takut. Tegang, ada gak yang nangis? Ada. Saya pernah lihat videonya di YouTube. Tentara, satpam yang badannya gede, disuntik mau diambil darah ya. Lebih dari anak kecil jerit-jeritnya itu, nangis-nangisnya ya. Buruk itu, menurut kacamata dia. Begitu juga pasien. Disuntik itu sakit, itu buruk. Kadang harus diinfus, kadang harus dioperasi, kadang harus diamputasi. Siapa yang menetapkan keputusan tadi? Dokter. Ketetapan dokter itu bagus apa baik? Bagus untuk kesembuhan dia. Sakit sebentar gak apa-apa, tapi besok lusa sembuh, kan gitu. Besok lusa lebih baik keadaannya. Ketetapan dokternya baik. Apa yang ditetapkan oleh dokter berupa suntikan itu terasa buruk oleh si pasien. Jadi kalau ditanya apakah ketetapan Allah ada yang buruk karena ada takdir buruk, ketetapan Allah tidak ada yang buruk. Semua ketetapan Allah baik. Tapi kenapa ada disebut takdir buruk? Nah, takdir ada dua. Takdir berupa ketetapan Allah. Kedua, takdir dengan mana kejadian yang Allah tetapkan. Kejadiannya mungkin saja buruk seperti musibah, kecelakaan, kematian dan yang sejenisnya. Tapi ketetapan Allah dalam menetapkan itu pasti baik. Timbul pertanyaan, di mana baiknya ketetapan Allah yang menetapkan musibah? Banyak. Pertama, dengan musibah dosa-dosa kita berguguran. Makin gede musibah, makin gede dosa yang terhapus. Kedua, dengan musibah kita berlatih bersabar, dan sabar pahalanya luar biasa. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah hanya memberikan pahala kepada orang sabar itu tanpa hisab. Banyak, gede banget tuh. Ketiga, orang yang kena musibah doanya didengar, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang keempatnya, dia kedudukannya akan lebih mulia daripada sebelumnya, mentalnya akan jauh lebih kuat daripada sebelumnya, dan banyak lagi keuntungan-keuntungan lain bagi orang yang terkena musibah yang Allah akan berikan kepada mereka. Nah, itu kebaikannya. Kebaikan dari takdir yang buruk tadi. Makanya keburukan yang terjadi, teralami oleh manusia di alam dunia, tidak boleh dinisbatkan kepada Allah. Itu adab. Adab bukan azab. Adab itu apa? Sopan santun, tata krama kita kepada Allah. Betul yang menetapkan keburukan itu Allah, tapi jangan nisbatkan keburukan itu kepada Allah. Sebagaimana disebutkan oleh banyak hadis bahkan ayat, Nabi SAW menyatakan wasyarru laisa ilaik, dan keburukan tidaklah dikembalikan kepada engkau ya Allah. Tidak boleh menisbatkan keburukan kepada Allah, baik perbuatan ataupun ketetapan ataupun hukum. Kita enggak boleh mengatakan perbuatan Allah dalam hal ini enggak bagus tuh, buruk, enggak boleh. Kita enggak boleh menyatakan takdir ketetapan Allah dalam perkara ini buruk. Kita enggak boleh. Enggak boleh kita mengatakan hukum yang Allah tetapkan dalam masalah ini buruk. Enggak boleh. Ya, tidak boleh. Keburukan dalam takdir Allah hanya terletak pada kejadian. Saya tanya, kalau orang berbuat syirik, menyembah patung berhala, menyembah kuburan umpamanya, itu baik apa buruk? Buruk pasti. Seburuk-buruk keburukan adalah syirik. Itu terjadi. Kita tanya, itu takdir Allah bukan? Ya, takdir Allah. Apa buktinya? Itu terjadi. Kalau terjadi berarti itu takdir Allah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kok Allah menetapkan keburukan? Sekali lagi, keburukan hanya terjadi pada perbuatan atau kejadiannya, bukan ketetapannya. Ya. Adapun ketetapan Allah yang menetapkan orang itu berbuat syirik sehingga lahir perbuatan syirik, itu pasti baik, pasti bagus. Di mana letak sisi bagusnya atau baiknya? Pertama, adanya perbuatan syirik melahirkan banyak kebaikan. Apa kebaikannya? Ada dakwah, ada nasihat, gitu ya. Ada amar ma'ruf nahi mungkar, bahkan ada jihad fisabilillah. Dan bagi si pelaku syirik, apa kebaikan yang mungkin bisa diraih? Ada taubat. Orang yang telah terjerumus dalam perbuatan syirik, kufur, bidah atau maksiat, ada enggak kebaikan yang bisa diraih setelah melakukan itu? Ada, yaitu apa? Taubat. Dengan taubat dihapus dosa-dosanya, diganti dengan pahala, dan Allah sangat gembira segembira-gembiranya, bahagia sebahagia-bahagianya. Kebahagiaan Allah ketika melihat seorang hamba tobat dari dosa dan maksiat melebihi kebahagiaan orang yang pergi ke tengah padang pasir dengan membawa seluruh perbekalannya, tiba-tiba perbekalannya hilang, dibawa oleh untanya atau kudanya atau keledainya, entah kabur kemana, dicari kesana kemari tidak ada, seluruh perbekalannya di sana, dia di tengah padang pasir, gak ada makanan, gak ada minuman, tinggal menunggu mati itu mah, putus asa dia. Setelah putus asa dia berbaring, tiba-tiba datang lagi itu kuda, itu keledai yang membawa seluruh perbekal datang lagi. Senang apa enggak? Senang. Senang biasa atau senang bingit? Sedang bingit. Dia cepat bangkit, dia raih itu tali kekang kudanya. Dia berkata saking gembiranya, keceplosan dia, kepleset lidah dia. Dia berkata, Allahumma anta amdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Kepleset ini kecil apa fatal tuh kesalahannya? Super fatal. Kalau dia mengatakan itu dalam keadaan sadar dan disengaja, bisa kufur itu orang. Bisa murtad itu orang. Seseorang yang secara sadar sengaja mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu. Bisa kufur itu orang. Akhto'a min syiddatil farah. Dia salah ucap, salah omong saking gembiranya. Tadinya sudah mau mati gitu, sudah pasrah mati nih, tinggal nunggu. Dan matinya menderita loh. Masih agak mending matinya dibunuh, prek, langsung saat itu. Ini matinya kelaparan dan kehausan, kepanasan. Konon ya, mungkin di sini ada yang lebih ahli. Manusia bisa bertahan hidup tanpa makanan selama 40 hari. 40 hari loh, bukan 3 hari. Tapi tanpa air mereka cuma bisa bertahan seminggu. Seminggu gak minum, mati itu. Kalau gak percaya, coba deh. Ya. Sudah. Sebelum proses kematian datang, menderita gak tuh? Kehausan, kelaparan? Iya, menderita lah. Orang yang kehausan terasa tercekik ini leher. Katanya. Saya belum pernah mengalami, mudah-mudahan tidak pernah mengalami sampai hari kiamat nanti. Sampai mudah-mudahan kita semua dikesurgakan oleh Allah tanpa mengalami rasa haus yang mencekik sama sekali. Jadi orang itu mau mati, sudah pasrah mati karena kehabisan bekal, tiba-tiba datang lagi itu perbekalan, serasa hidup kembali. Senangnya bukan main. Saking senangnya ngomongnya salah, ya. Allah lebih senang, lebih bahagia dibanding kebahagiaan orang tadi ketika melihat seorang hamba yang berdosa lalu tobat kembali kepada Allah dari dosa-dosanya. Itu kebaikan, membuat Allah bahagia dan senang. Berdasarkan hal itulah, di atas setiap keburukan yang Allah tetapkan pasti mengandung kebaikan. Keburukannya hanya terdapat pada kejadian atau peristiwa, bukan pada ketetapan Allah yang menetapkan peristiwa tersebut, ya. Makanya setiap kali ada keburukan dari sebuah kejadian, maka silakan timpakan kepada kita sesama manusia atau ke diri kita. jangan dinisbatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidaklah Allah memberikan atau menetapkan sebuah kejadian buruk kecuali itu karena kesalahan manusia. Hukuman bagi mereka. Allah berfirman dalam surah Ar-Rum. Ayat 41 kata Allah subhanahu wa ta'ala. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladhi amilu la'allahum yarji'un. Tuh lihat. Telah nampak kerusakan baik di daratan ataupun di lautan karena ulah-ulah tangan manusia. Jadi rusaklah lingkungan. Baik lingkungan hidup berupa tatanan sosial, tatanan ekonomi, politik, budaya, dan seterusnya rusak. Ataupun alam, lingkungan hidup kita rusak. Kenapa rusak? Karena kesalahan manusia, ya. Ketika manusia nih, ketika manusia itu melanggar ayat Allah, melanggar larangan Allah, apa yang terjadi? Rusaklah kehidupan sosial manusia. Manusia yang tadinya akur, bersaudara, saling menyayangi, saling mencintai. Satu di antara mereka melanggar larangan Allah yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Dia berdusta umpamanya. Dia bergibah. Dia mencela. Itu larangan Allah dilanggar. Apa yang terjadi? Orang yang didustainya, orang yang digibahinya, orang yang dicelanya ngambek, tersinggung, lalu membenci, memusuhi. Rusak gak itu hubungan sosial mereka? Ya. Ketika jual beli, kata Allah, wailul lil mutaffifin. Ya. Orang yang jualan mengurangi timbangan, mengurangi sukatan, mengurangi literan, mengurangi meteran, menyembunyikan aib barang yang dijual. Terketahui sakit hati enggak? Sakit, tersinggung nih, marah. Akhirnya timbul masalah, renggang hubungan. Maka rusak tuh hubungan sosial. Itu pertama tuh. Kalau maksiat itu merata, hampir seluruh manusia melakukannya, Allah menurunkan azab. Merata. Walaupun ada sebagian kecil orang soleh, tapi orang solehnya diam. Tidak beramar ma'ruf nahi mungkar. Mayoritas durhaka. Allah turunkan azab rata. Orang soleh di sana kena. Fattaqu yawman la fattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada fitnah. Fitnah di sini maksudnya azab yang tidak khusus menimpa orang-orang zalim di kalangan kalian saja. Kalau azab Allah datang, ada gempa bumi, ada tsunami, ada longsor, ada banjir, ada badai, ada segala macam. Itu bukan hanya merusak tatanan sosial, ekonomi, politik, budaya, atau kehidupan manusia, merusak alam lingkungan juga, ya. Apakah banjir merusak hutan, merusak jalan, merusak bangunan? Iya. Gempa bumi merusak gak? Bukan merusak lagi, runtuh itu bangunan-bangunan gede. Bisa-bisa tanah pun apa? Terbelah. Rusak. Ada timbul kerusakan di daratan, di lautan akibat dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Azab Allah itu kepada mereka. Allah menyatakan dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqa ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah muncul kerusakan di daratan, di lautan akibat ulah-ulah tangan manusia agar Allah merasakan kepada mereka azab atas apa yang mereka amalkan la'allahum yarji'un agar mereka itu kembali kepada Allah. Tobat lagi kepada Allah, memperbaiki diri, mendekatkan diri kepada Allah azza wa jalla. Makanya mengadakan kerusakan di muka bumi dilarang. Allah berfirman, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian mengadakan kerusakan di muka bumi setelah baik keadaannya. Yang dimaksud jangan merasakan, jangan mengadakan kerusakan di muka bumi, jangan maksiat, jangan durhaka. Begitu dosa, maksiat, durhaka itu sama dengan mengadakan kerusakan di muka bumi. Kerusakan apa yang ditimbulkan oleh maksiat? Rusaknya hubungan sosial, rusaknya kehidupan berekonomi, berpolitik, berbudaya, bermasyarakat. Rusak itu. Yang tadinya bersahabat menjadi bermusuhan, yang tadinya bersaudara menjadi saling membenci, yang tadinya saling mendukung menjadi saling menyerang. Kan begitu tuh, akibat dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Turun azab, rusak juga alam semuanya. Makanya pelihara ini alam dengan cara apa? Taqarrub kepada Allah. Jangan dikira sholat orang, istighfar orang, zikir orang kepada Allah enggak ada kontribusinya dalam rangka memelihara kelestarian alam dan kesejahteraan hidup manusia seluruhnya. Kontribusinya besar, walaupun hanya sekedar sholat, sekedar istighfar. Sholat itu, istighfar itu mengundang turunnya rahmat dan barokah Allah kepada kita. Kalau barokah Allah, rahmat turun kepada pribadi kita, maka orang sekitar kita ikut menikmati barokah dan rahmat itu. Coba lihat surah Nuh, Allah menyatakan, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Terus apa ayat selanjutnya? يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ jannati wa yaj'al lakum anharo. Istighfarlah kamu kepada Allah, minta ampun, istighfar tuh karena Allah itu Maha Pengampun. Nih, istighfar tuh ibadah pribadi kita dengan Allah, enggak ada kaitan dengan orang banyak, tapi efeknya lihat ke orang banyak. Kalau kalian istighfar kepada Allah, Allah akan menurunkan hujan rahmat kepada kalian. Allah menyatakan yursilis sama alaikum mitra wa yumdidkum bi amwali wa banin. Allah juga akan melimpahkan harta dan anak-anak yang baik. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhar. Allah juga akan buat bagi kalian jannat. Jannat itu kebun-kebun, taman-taman, pohon-pohon yang subur gembur di muka bumi. Wa anhar, dan sungai-sungai yang mengalir, sumber kehidupan manusia, air itu. Dari istighfar turun hujan. Dari istighfar ada subur tanam-tanaman, pohon-pohonan, sungai-sungai yang tadinya kering menjadi berair kembali. Mungkin yang istighfarnya enggak semua 1, 2, 3 orang, efeknya ke orang banyak. Jadi ibadah dan amal soleh adalah cara yang tepat untuk memelihara kelestarian alam jagat raya ini. Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan dikira istighfar, zikir kita, ibadah, sholat malam kita, saum kita enggak ada kontribusinya terhadap alam ini. Jangan dikira begitu. Gede itu yang kontribusinya paling gede. Jangan dikira maksiatnya seorang meninggalkan sholatnya seseorang, jangan dikira enggak ada kontribusi terhadap kerusakan alam. Gede itu yang paling gede itu. Karena lalai dari sholat, Allah turunkan azab, kena itu semuanya itu. Ya, tidak hanya mengenai dia semata-mata. Ya. Nah, jadi kalau toh Allah Azza wa Jalla menimpakan musibah, menimpakan kesengsaraan, itu efek dari dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Agar manusia itu terhukum dengan perbuatannya, gugur dosa-dosa akibat dosa kemarin, lalu la'allahum yarji'un, agar mereka itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat. Jangankan manusia seperti kita yang adalah sedikit dua dikit rasa takut, ya. Dahulu Fir'aun pernah tobat enggak ketika diberi azab oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman Nabi Musa? Iya. Beberapa jenis azab diberikan, tobat. Setelah dicabut itu azab, ingkar lagi, ya. Diberi azab lagi, tobat lagi, dicabut lagi, ingkar lagi. Oleh karena itulah maka apa yang Allah timpakan berupa keburukan, penderitaan, kesengsaraan bagi manusia, pertama azab agar dosa-dosanya berguguran, yang kedua agar mereka taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ketiga agar mereka mampu mengambil pelajaran di saat durhaka kepada Allah, alam pun ikut rusak. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian mengadakan kerusakan di muka bumi setelah baik keadaannya, ya. Jadi sekali lagi, kalau ada dikatakan takdir yang buruk, maknanya adalah kejadian yang Allah takdirkan. Ya, itu buruk, tapi ketetapan Allah yang menetapkan kejadian yang buruk tadi pasti baik. Betapa banyaknya kebaikan hanya bisa diraih melalui penderitaan. Untuk bisa pintar harus menderita enggak? Iya, begadang, belajar, menghafal gitu kan, berlatih gitu. Untuk bisa sehat dan kuat harus menderita dulu enggak? Iya, olahraga lari ngos-ngosan sampai berkeringat, baru mandikan keringat. Untuk memiliki otot yang gede harus menderita enggak? Iya, angkat-angkat beban ya, sampai pegal-pegal, sampai tipe perekat, sampai tipe beregeg, sampai serasa ngilu-ngilu seluruhnya gitu kan. Ya, seluruh kebaikan ya seringkali harus diperoleh dengan melalui apa? Penderitaan. Nah, termasuk penderitaan berupa musibah yang Allah berikan, di balik musibah pasti terkandung banyak kebaikan, yang kebaikan itu tidak bisa diraih tanpa adanya musibah tadi, ya. Sekali lagi, kalau ada disebut takdir buruk, maka yang dimaksud takdir buruk adalah kejadian yang Allah takdirkan. Adapun takdir dalam arti ketetapan Allah yang menetapkan kejadian buruk tadi, maka ketetapan Allah itu pasti apa? Baik semuanya dan tidak ada satupun yang buruk. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ikhwan dan akhwat azanillah wa iyakum, penjelasan kita tentang takdir belum tuntas, belum beres, masih akan sangat panjang. Cukup sampai di sini saja dulu. Dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Kepada Akhi Fawasti, silengsi dipersilahkan untuk memandu tanya jawab dengan peserta, dengan pemirsa dan pendengar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Fawas. Baik, terima kasih jazakumullahu khair untuk Al-Ustaz yang telah menyampaikan materi bahasan yang sangat bermanfaat di sore hari yang berbahagia ini. Dan Khotbah Islam, pendengar dan pemirsa Roja, kita masuk sesi interaktif. Silakan Anda yang akan bertanya bisa hubungi kami di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Kami berharap pertanyaan berkesesuaian dengan bahasan yang saya sampaikan tadi. Kami coba sapa penanya dari penelpon di kesempatan pertama, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari mana? Dengan Umum Fajri, Sumatera Barat. Silakan Umum Fajri, pertanyaan. Ya, begini Ustaz. Kita selama ini alhamdulillah sudah mengalami sunnah dari pagi, sunnah-sunnah bangun tidur sampai sore. Kok kita terkena sihir juga gitu Ustaz? Bagaimana cara berprasangka baik kepada Allah Ustaz? Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Fajri di Sumatera Barat. Barakallahu fik ibu ya. Pertanyaannya, kita sering zikir pagi dan petang, tapi kenapa masih terkena sihir? Iya, sebuah ayat di dalam Al-Baqarah ayat 66, Allah berfirman, faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Kami jadikan musibah-musibah itu termasuk kena sihir. Kami jadikan musibah-musibah itu sebagai hukuman, azab atas dosa yang dilakukan sebelumnya atau setelahnya, tapi wa mau'idatan lil muttaqin, sebagai pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Ada dua hal yang harus diperhatikan ketika musibah terjadi. Pertama, mungkin ada unsur dosa atau maksiat yang kita lakukan sebelumnya yang menyebabkan kita diberi musibah itu oleh Allah. Yang kedua, ambil pelajaran. Apa yang harus kita lakukan? Ya, termasuk bila seorang selalu berzikir pagi dan petang, tapi kenapa masih terkena sihir? Pertama, coba ada gak dosa-dosa yang dilakukan? Karena sangat mungkin orang mungkin rajin berzikir tapi rajin berdosa juga. Dosa-dosa itulah yang memperlemah iman kita, yang memperlemah benteng pertahanan kita dari godaan setan. Salah satunya dari sihir. Itu yang pertama. Kedua, zikir yang sudah kita lakukan itu sekualitas apa? Sebesar zikir di lisankah? Tidak ada penghayatan dengan hati dan pikiran? Tidak ada efek aplikasi dalam perbuatan? Tidak berpengaruh kepada sikap tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah gimana? Kalau umpamanya zikirnya sekedar di lisan semata-mata, artinya enggak faham. Kalau artinya enggak faham, otomatis tidak ada apa? Tidak ada penghayatan. Kalau tidak ada penghayatan, ada efek enggak ke dalam jiwa? Enggak ada efek ke dalam jiwa. Maka zikir seperti itu tidak akan menjadi benteng yang kokoh. Ya, tetap menjadi benteng, tapi rapuh, mudah ditembus. Ibarat kita membuat benteng dengan kayu, kayunya triplek lagi. Mudah gak dijebol oleh pasukan musuh yang menyerah? Mudah, kayu ini mah. Gak perlu pedang, gak perlu golok, gak perlu alat khusus. Kita lari aja, kita tubruk, pasti si benteng yang terbuat dari triplek itu bakal jebol. Gitu ya. Tapi coba kalau bentengnya dibuat dari besi, ditubruk, malah yang nubruknya yang pejet. Ya. Didorong gak bisa, kuncinya sangat kuat. Begitu juga zikir. Sama dengan pertanyaan, bukankah zikir itu membuat hati tenang? Allah menyatakan, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ingat, dengan zikir hati menjadi tenang. Tapi saya sering zikir, hati tetap gelisah. Banyak yang begitu? Banyak. Katanya kata Quran, kalau zikir hati tenang. Tapi kok saya zikir terus hati gelisah? Kita pertanyakan, gimana cara zikirnya? Kalau zikirnya sekedar di lisan semata-mata, tanpa diikuti dengan hati, hatinya gak ikut berzikir, pikirannya gak ikut berzikir, lisan mengucapkan astagfirullah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, hatinya pikiran ingat ke masalah-masalah lain, gak sinkron, gak matching antara pikiran hati dengan lisan. Ya, tidak diperoleh ketenangan kalau begitu. Oleh karena itu, zikir yang membuat hati tenang, zikir yang hakiki, zikir yang merupakan perpaduan dari seluruh unsur yang ada dalam diri kita. Lisan kita zikir, dihayati oleh hati, diikuti oleh pikiran, diaplikasikan oleh badan. Itu zikir yang hakiki yang akan menyebabkan orang yang menjadi tenang dengan zikir tadi. Nah, zikir hakiki itulah yang apa? Yang bisa menolak sihir. Ibarat benteng yang sangat kuat yang tidak bisa ditembus oleh musuh. Adapun kalau zikirnya zikir asal-asalan di lisan tanpa penghayatan, ibarat orang membuat benteng yang terbuat dari triplek, maka sangat mudah untuk ditembus oleh musuh. Oleh karena itu, Orang bertakwa setelah kejadian, dia sering berzikir tapi masih kena sihir, dia akan mengambil pelajaran. Mungkin zikirnya kurang khusyuk, mungkin zikirnya kurang benar, mungkin zikirnya kurang ini dan kurang itu, lalu diperbaiki untuk masa-masa yang akan datang. Allah menyatakan wa mau'izatan lil muttaqin, dan kejadian itu menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Begitu Ibu di Sumatera Barat tadi, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Fawaz. Baik, terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Berikutnya di kesempatan kedua kami coba sapa kembali, ada di telepon 0218236543. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari mana? Alhamdulillah dari Riau. Silakan. Begini Ustaz, bagaimana kita supaya bisa tiap hari itu kita dikirim penyakit gitu kan, terus penyakit kita ini sudah lebih dari 15 tahun, terus kata dokter tidak bisa disembuhkan, jadi cuma nakiat satu menunggu kesabaran bapak ya. Nanti terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak di Riau tadi, barakallahu fik. Siapapun yang dimaksud oleh Bapak penanya tadi tentang yang sakit, baik saudaranya atau siapanya, semoga Allah cepat berikan kesembuhan, semoga Allah cepat angkat penyakitnya, diberikan kesabaran dan ketabahan, dihapus dosa-dosa dan dilimpahkan pahala kesabarannya ya. Amin. Bagaimana sikap kita kalau orang divonis oleh dokter gak akan bisa sembuh? Pertama, yakinilah bahwa hidup itu yang ngatur Allah Azza wa Jalla. Dokter cuma memprediksi, dan prediksi tidak 100% benar dan tepat. Betapa banyaknya kejadian, prediksi dokter beberapa lama lagi akan mati, ternyata masih hidup puluhan tahun lagi. Itu banyak kejadian ya. Pertama, Allah lah yang ngatur hidup mati kita. Kedua, agar kita bisa sabar, seperti yang saya jelaskan tadi, ingat-ingat keuntungan dari musibah, dari sakit. Dengan mengingat keuntungan dari sakit, dari musibah, kita akan sabar, akan rida. Apa keuntungannya? Pertama, sakit itu menggugurkan dosa. Makin hebat sakitnya, makin banyak dosa-dosa yang terhapus. Walaupun dia tidak taubat dari dosa itu. Kedua, dia akan peroleh pahala kesabaran. Makin sabar, makin parah penyakitnya, makin gede sabarnya, makin gede pahalanya. Ketiga, doanya itu dikabul, minta coba akhirat, minta bahagia di akhirat. Minta agar Allah menyelamatkan dia dari api neraka, memasukkan dia ke dalam surga. Itu kehidupan yang sebenarnya, kalau di dunia sementara loh. Gak akan selamanya hidup. Ya. Yang keempatnya, derajat kemuliaan kita akan diangkat lebih tinggi daripada sebelumnya oleh Allah Azza wa Jalla, dunia akhirat. Dan banyak lagi lah keuntungan yang lainnya ya. Nah, karena banyaknya keuntungan yang Allah berikan kepada orang yang sakit, sampai-sampai para sahabat yang imannya hebat zaman dahulu lebih memilih sakit daripada sehat. Ketika seorang sahabat mendengar Nabi SAW mengungkapkan keuntungan-keuntungan sakit, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, sakitkan saya seumur hidup. Tapi jangan sampai sakit saya menghalangi saya dari tiga hal. Pertama, sholat berjamaah. Kedua, haji. Ketiga, jihad fisabilillah. Sejak dia berdoa begitu, badannya meriang, panas. Orang yang mendekatnya pun itu merasakan hawa panas dari badan orang itu. Menggigil terus tuh. Dia rido karena tahu dalam hal menggigil itu ada keuntungan berupa dosa-dosa yang berguguran. Tapi tiga hal tadi gak pernah lewat. Sholat selalu berjamaah di masjid. Haji selalu berangkat. Jihad dia paling depan, ya. Sampai dia wafat badannya pun masih panas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu setelah Nabi wafat berkata kepada murid-muridnya, ala adullukum ala imra'atin min ahlil jannah, mau enggak aku tunjukkan kalian kepada seorang wanita ahli surga. Hadhil mar'atu sauda, tuh wanita yang hitam ini. Dulu ketika Nabi selesai masih ada, wanita itu datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah inni asra wa inni atakasyaf. Wahai Rasulullah, aku terkena penyakit sorak. Dan kalau kamu, auratku suka terbuka. Sorak itu, sebagian ulama menyatakan penyakit epilepsi. Ayan. Sebagian lagi menyatakan sering kesurupan. Gejalanya sama apa beda? Sama ya, kejang-kejang kayak gitu. Nah, kalau aku kamu suka terbuka auratku. Tolong doakan kepada Allah agar Allah menyembuhkan saya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? In syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'autullah ayashfiyaki. Aku kasih kamu dua pilihan. Kalau kamu mau kamu sabar dengan penyakitmu, surga bagianmu tuh. Sakit itu menggugurkan dosa-dosa dan menambah pahala dengan jumlah yang sangat banyak. Surga bagiannya dijamin. Tapi kalau kamu mau, saya doakan kepada Allah agar Allah menyembuhkan kamu. Tapi kalau sudah sembuh, enggak ada jaminan surga tuh. Pilih mending sakit dengan jaminan surga, mending sehat tapi enggak ada jaminan surga. Kalau sehat belum tentu bisa ibadah ya. Belum tentu dosa-dosa berguguran. Wanita ini menyatakan, asbiru ya Rasulullah. Kalau begitu saya milih sabar, enggak mau sembuh. Tapi tolong doakan kepada Allah agar kalau saya kabur, aurat saya tidak terbuka. Lalu didoakan. Dan sejak saat itu sering kabur tapi auratnya tidak terbuka. Orang ini dijamin sebagai ahli surga karena kesabarannya menahan sakit. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, suatu saat sakit keras. Dilayat oleh kawan-kawan. Apa sahabat-sahabat lain menawarkan, ala nadwalakat tabib, mau enggak kami panggilkan tabib untukmu, dokter. Apa kata Abu Bakar? Qad ra'ani tabib, sang tabib telah melihat aku. Famadha qala tabib, apa sih yang dikatakan oleh tabib yang telah melihat engkau itu? Abu Bakar menyatakan, qala inni fa alul lima urid, aku maha pelaksana terhadap apa saja yang aku kehendaki. Ternyata yang dimaksud tabib di sana siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Dia memilih untuk tetap sakit daripada sembuh karena mengetahui kehebatan, keutamaan dalam sakit ya. Itu para sahabat zaman dahulu, maka tahu keuntungan sakit begitu besar, dosa berguguran, bisa sabar, pahala sabar luar biasa besarnya, doa dikabul, kemuliaan meningkat, dan yang lain-lainnya, maka keuntungan itu tidak dimiliki oleh orang yang sehat. Dia lebih beruntung dibanding orang yang sehat dari sisi ini. Kalau orang yang sehat dosanya tidak berguguran, malah bisa nambah dosa ya dengan sehatnya. Dipakai yang gak benar. Doanya kalau orang yang sehat gak dikabul tuh. Orang yang sehat gak perlu sabar. Maka gak ada pahala kesabaran tuh. Maka kemuliaannya bukan naik, malah mungkin saja turun tuh. Kalau sehatnya gak disyukuri. Dan banyak lagi yang lainnya ya. Ya, mudah-mudahan penjelasan yang barusan memberikan ketenangan dan ketenteraman kepada bapak yang bertanya tadi ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawas. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan. Pertanyaan berikutnya kami angkat dari pesan singkat Ustaz. Ada pertanyaan dari Ibu Lia di Ciamis yang bertanya, assalamualaikum warahmatullahi Ustaz, bagaimanakah caranya melupakan atau mengikhlaskan kejadian buruk berupa kemaksiatan yang telah dilakukan di waktu yang lampau? Terima kasih Ustaz. Ya, barakallahu fik, Ibu dari Ciamis ya. Setiap orang pasti pernah memiliki masa lalu yang kelam mungkin. Kebanyakan demikian. Sekarang sudah tobat, syukuri itu tobat. Pertahankan itu tobat, ya. Perlu enggak kejadian-kejadian lalu itu diingat? Tergantung. Kalau mengingat kejadian kemaksiatan masa lalu itu berdampak positif, dalam arti kita lebih terdorong untuk tobat lebih hebat dari sebelum kita menangisi dosa-dosa yang telah lalu, dan itu mendorong kita untuk lebih hebat ibadah kepada Allah. Tengah malam bangun menangis, bukan sekedar nangis, maksudnya di dalam sholat nangisnya, ya. Siangnya saum, baca Al-Quran, banyak infak sedekah, karena ingin dihapus dosa-dosa yang lalu. Kita yakin dosa itu terlalu besar, saya ingin dihapus. Untuk memastikan dihapus, infak sedekahnya keluar dalam jumlah yang besar, ya. Dia sholatnya tambah rajin, ya. Begitu ingat kejadian lalu menangis lagi gitu, ya. Ibadahnya tambah hebat lagi, ya, itu positif, bagus. Tapi kalau mengingat masa lalu, yang diingat sisi tertentu yang menyebabkan kita apatis, pesimis, ya, stres, depresi, maka tidak boleh. Tidak boleh mengingat-ingat dengan cara seperti itu yang memberikan efek buruk kepada dirinya, ya. Jadi silakan mengingat-ingat beberapa aspek yang menyebabkan kita lebih terdorong untuk melakukan ibadah jauh lebih bagus daripada sebelumnya, ya, begitu, ya. Cukup sampai di sini, sebentar lagi akan masuk ke waktu maghrib. Insyaallah kita jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.